يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah selesai membahas tentang kitabuz zakah. Terakhir pembahasan kita tentang sedekah mustahabbah. Sedekah yang dianjurkan. Kita masuk ke dalam pembahasan kitab as-siyam. Yaitu tentang pembahasan puasa. Babun fi wujubi shaumi Ramadhan wa waqtihi. Bab di dalam permasalahan kewajiban puasa Ramadhan dan waktu puasa Ramadhan. Shaum syahr Ramadhan ruknun min arkan Islam wa fardun min furudillah. معلوم من الدين بالضرورة. Puasa bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam. Dia salah satu kewajiban yang telah Allah tetapkan. Dan dia adalah sesuatu yang diketahui dalam agama yang tidak bisa ditolak pengetahuannya. Seorang muslim mau tak mau dia tahu bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib. Dia adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Yang menjelaskan hal itu adalah kitab Sunnah dan Ijma'. Adapun Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang pertama surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Ini menunjukkan bahwa kutiba itu adalah merupakan suatu kewajiban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk manusia, petunjuk bagi manusia, dan sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk serta pembeda antara hak dengan yang batil. Faman syahida minkumuhu syahra falyasum. Siapa yang di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka wajib dia berpuasa. Falyasum, puasalah dia. Dan ini adalah perintah. Perintah berkonsekuensi kepada kewajiban atau menunjukkan akan sebuah kewajiban. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam wala khams. Islam itu didirikan di atas lima pondasi. Salah satunya shaumi Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Hadis-hadis yang menunjukkan akan kewajiban puasa, keutamaan puasa sangatlah banyak, sangat banyak dan sangat terkenal. Dan kaum muslimun, wa ajma'al muslimuna ala wujubi shaumihi, anna man ankarahu kafar. Kaum muslimin telah sepakat akan kewajiban puasa dan sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia terhukum sebagai kafir, karena dia adalah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, dan pengetahuan seorang muslim terhadap itu tidak bisa dihindari. Selama dia seorang muslim, dia pasti mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib. Apa hikmah di dalam puasa Ramadan atau puasa? Hikmah disyaratkannya puasa. Hikmah atau rahasia disyaratkannya puasa. Yang pertama, anna fihi tazkiyatun linnafsi tathhiran wa tanqiyatan laha min al-akhlaq ar-radi'ati wa akhlaq ar-radhilah. Bahwa di dalam disyariatkannya puasa ini terdapat pensucian terhadap jiwa. Membersihkannya dari kotoran-kotoran yang jelek, dari campuran-campuran atau noda-noda yang mencampurinya yang jelek, dan akhlak yang rendah atau yang jelek juga. Jadi jiwa ini hukum asalnya dia adalah lurus. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap jiwa, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au jamasani. Maka kedua ibu bapaknya yang menjadi kenda Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti Yahudi, Nasrani, Majusi itu datang belakangan. Dia mengotori yang bersih. Begitu juga dengan yang lain, akhlak-akhlak. Hukum asalnya yang terlahir itu di atas suci. Lalu yang lain ini yang mempengaruhinya, yang menodai yang bersih, sehingga yang bersih tadi terkontaminasi. Salah satu untuk membersihkannya itu adalah dengan puasa dari akhlak yang jelek, dari apa, jiwa yang jelek. Kenapa bisa puasa ini membersihkan? Li'annahu yudayyiqu majari asyaitan fi badan al-insan. Karena puasa itu memperkecil saluran syaitan di dalam tubuh manusia. Ketika dia tidak makan, mengecil dia. Kenapa begitu? Li'anna syaitana yajri mibni Adam majrad dam. Karena syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Fa idza akala aw syarib, apabila dia makan atau minum, berarti ada nutrisinya. Ya, imbasatat nafsuhu lisyahwat. Maka jiwanya terhampar untuk syahwat. Terbuka untuk syahwat. Ya, ketika makan dan minum terbuka dia. Lalu kalau terbuka untuk syahwat, da'ufat iradatuha. Keinginan baiknya melemah. Wa qallat raghbatuha fil ibadat. Keinginannya di dalam beribadah berkurang. Wassawmu alal aksi min dhalik. Puasa lawan dari itu. Karena puasa ketika dia mengurangi makan dan minumnya, sudah pasti orang puasa siangnya dia tidak makan, tidak minum. Maka efeknya adalah saluran darahnya mengecil. Ya. Maka syahwatnya mengecil juga. Ketika syahwatnya mengecil, keinginannya kuat, keinginan kebaikannya kuat, semangatnya kuat, dan keinginannya dalam beribadah semakin banyak. Ya. Wa fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Di dalam puasa itu terdapat pengurangan di dunia dan di syahwatnya. Wa targhibun fil akhirah. Dan sebagai pemicu motivasi semangat untuk akhirat. Jadi orang ketika dia puasa enggak pernah enggak mikirkan makannya ketika dia puasa. Ketika tidak puasa yang dipikirnya apa? Makan, makan siang ke mago. Di mana makan yang lama. Pikiran makan aja. Tapi ketika puasa pikirannya enggak makan. Malahan motivasinya adalah akhirat. Ya. Jiwanya pun pada saat itu mudah menghadap kepada Allah. Wa fihi ba'ithun 'ala 'athfi 'ala masakin wa ihsasun bi alamihim. Di dalam puasa ada dorongan untuk berkasih sayang kepada orang-orang miskin. Ketika kita puasa ada unsur empati terhadap orang miskin. Dan ada juga rasa ihsas, merasakan pahitnya yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Lima yadhuquhu shaim min alam al-ju'i wal 'athas. Apa faktor yang menyebabkan dia bisa merasakan itu? Yaitu orang yang berpuasa merasakan perihnya haus dan lapar. Ya, perihnya lapar dan haus. Ketika dia merasakan uyo, lapaku susah juga. Teringat bagi dia orang fakir miskin yang memiliki harta yang sedikit sehingga tidak terpenuhi keinginannya. Sering dia lapar, haus. Maka orang berpuasa dia akan ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Lianna shauma fi syara', karena puasa di dalam syariat itu adalah al-imsak bi niyyatin an asya'in makhsusatin min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dhalika mimma warada bihi syara'. Karena puasa itu adalah menahan diri yang diiringi dengan niat. Menahan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang khusus. Makanan atau minuman dan jima, hubungan suami istri dan yang lainnya yang datang hal tersebut dari syarak, larangan-larangannya. وَيَتْبَعُ ذَلِكَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الرَّفْثِ وَالْفُسُقُ. Menahan itu juga tidak hanya dari makan dan minum, dari syahwat, tapi juga diikuti oleh ucapan yang keji, perbuatan kefasikan, yakni maksiat. Karena kalau kita lihat, harapannya dengan puasa itu maksiatnya berkurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shaumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Bagaimana sifatnya perisai? Perisai sifatnya adalah melindungi kita dari serangan dari luar, sehingga kita terbentengi, terjaga. Puasa begitu juga. Jika orang, bagi orang yang ingin mendapatkan nilai puasa, فَإِذَا كَانَ صَوْمِ يَوْمِ أَحَدِكُمْ, pada hari seseorang berpuasa, dia puasa ini untuk apa? Untuk dapatkan pahala. Ya, dapatkan pahala. Maka dia jaga puasanya. Karena gara dia puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuhur wal 'amala bihi." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, tidak meninggalkan perbuatan bohong, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَيَّدَ أَطْعَامُ وَشَرَابَهُ, maka Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada perbuatannya yang meninggalkan makanan dan minuman. Yang meninggalkan makanan dan minuman itu adalah puasa. Jadi ketika seorang berpuasa tapi dia tetap berbohong, dia tetap melakukan perbuatan bohong, maka puasanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa kita diterima, kita jaga puasa kita. Kita tidak berbohong, kita tidak menipu. Malahan Umar bin Khattab dia mengatakan, "Wa laysa as-siyamu 'ani at-ta'ami wash-sharabi wahdahu." Puasa itu bukan makan dan minum saja. Walakin anil kadhibi wal lagwi wal batil wal halif. Akan tapi puasa itu ada juga dari kebohongan, puasa dari kebatilan, puasa dari kesia-siaan, puasa dari sumpah. Ya, nah, jadi pada hari seorang berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, pada hari dia berpuasa dia tidak berkata keji, dia tidak berteriak-teriak seperti orang berteriak di pasar, tidak marah-marah dan tidak berbuat jahil. maka otomatis berarti siapa yang apa yang melindungi dia dari berbuat itu? Puasa. Itu katakan puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah tameng. Ketika dia berpuasa, itulah yang menghalanginya untuk melakukan maksiat. Ya, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika seandainya ada orang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, lalu dia katakan, aku ini orang berpuasa. Di luar berpuasa, kalau dia tidak berpuasa, ditawar oleh orang, ya, kalau ditawar, diago, di Bali. Nah, gitu. Tapi ketika dia puasa, diago, tidak di Bali, dah, melengah sewanya. Ya. Nah, jadi, itulah yang menjadikan dia tameng. Wa yabtadi wujubu shaumil yaumi bi tulu'il fajr tsani. Kewajiban puasa setiap hari dimulai waktunya dengan terbitnya fajar yang kedua. Apa itu fajar? Cahaya, cahaya putih. Wahuwa al-bayadul mu'tarid fil ufuq, yaitu cahaya putih yang membelintang di arah ufuk timur. Ya, itu adalah fajar shadiq yang dikatakan. Fajar tsani, fajar yang kedua itu adalah fajar shadiq. Kenapa dikatakan dia shadiq? Apa arti shadiq? Jujur. Jujur apa? Jujur akan tanda siang. Ada lagi fajar namanya fajar kadhib. Bohong. Mengapa bohong? Dia putih kemudian hilang. Di arah-arahnya, wak. Ya. Apa sebalah baru, awak kironyo datang malam balik. Kita harap dia sudah mau siang, ternyata tidak. Nah, itu namanya fajar kadhib. Fajar shadiq? La. Fajar shadiq, dia putih, semakin lebar, semakin lama, semakin melebar. Semakin lama, semakin melebar. Semakin membuka. Dan diikuti oleh siang. Fajar shadiq atau fajar tsani inilah yang berkaitan dengan hukum. Masuknya waktu sholat, mulainya imsak. Ya, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Berawal dari terbitnya fajar tadi, fajar tsani, dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna," dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Sekarang, yakni maksudnya malam hari. Bashiruhunna, gauli istri-istri itu. Wabtagu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Wakulu washrabu, ya, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai benang putih semakin jelas dari benang hitam dari terbitnya fajar. Maksudnya di sini adalah semakin jelas putihnya siang dengan gelapnya malam, hitamnya malam. Ya, semakin nampak. Wah. Kalau yang tadi putih fajar kadhib, putih sebentar kemudian kembali hitam. Ya, kalau fajar shadiq, dia putih, semakin putih dan hilang semakin hitam semakin hilang. Ini adalah waktu untuk setiap harinya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, Allah katakan, "Tsumma atimmus syiyama ila al-lail." Sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Mana awal malam? Terbenamnya matahari. Di mana lingkaran paling atasnya terbenam. Bukan lingkaran bawah, baru itu baru mau masuk. Ya, lingkaran atas sudah terbenam, sudah masuk berbuka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Idza adbara al-lail, idza adbara aqbalu al-lail minha huna, ya, minha huna, wa adbara nahariha minha huna, faqad aftar as-saim." Jika seandainya malam sudah mendatang dari sini, siang sudah pergi dari sini, ya, dari barat, kini hilang dia. Kegelapan datang dari timur, semakin datang. Ya, ini maksudnya betul-betul sudah tenggelam matahari. Maka telah berbuka orang yang berpuasa. Taib. Adapun wa yabda'u wujubu shaumi syahri ramadhan idza 'ulima dukhuluhu. Kewajiban puasa bulan Ramadhan berawal jika diketahui masuknya bulan itu. Jika diketahui masuknya bulan itu. Walil ilmi bidukhuli thalathu turuq. Pengetahuan untuk mengetahui masuknya bulan Ramadhan itu adalah dengan tiga cara. At-tariqatul ula, cara yang pertama, ru'yatul hilal. Melihat kepada hilal. Melihat kepada hilal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyashum." Siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka wajiblah berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu liru'yatihi." Puasalah kalian disebabkan karena melihatnya. Bukan disebabkan karena terbitnya bulan, tidak, tapi karena melihatnya. Kalau kita masuk sholat gimana? Allah katakan, aqimis shalah lidulukis syams, tegakkanlah sholat karena disebabkan tergelincirnya matahari. Tidak disebutkan karena melihat tergelincirnya matahari. Nah, itu berbeda. Paham ya? Karena tergelincirnya matahari. Sudah tahu kita tergelincir matahari. Dilihat atau tidak dilihat. Maka wajib sholat. Sudah masuk waktu sholat zuhur. Tapi kalau ini enggak. Ya. Tidak disebutkan. Masolat, tegakkanlah solat karena melihat tergelincirnya matahari. Kalau tidak kelihatan tergelincir matahari, enggak wajib solat. Ya. Di sini disebutkan, puasalah karena bulan. Tidak. Karena melihat bulan. Berbeda nih. Apa perbedaannya? Kalau puasa dikaitkan dengan bulan, jika kita sudah mengetahui bulan itu terbit, dengan istilah yang lain, lah barana, sudah muncul dia, walaupun satu derajat, berarti dia sudah masuk. walaupun tidak lihat. Ya. Nah, kalau ini perintah Nabi, masuklah puasalah karena melihatnya. Walaupun dia sudah ada, tapi kalau tidak lihat, tidak puasa. Ya. Baik. Faman ra'a al-hilal bi nafsihi wajaba 'alaihi shaum. Siapa yang melihat hilal dengan langsung dirinya dia lihat, maka wajib dia berpuasa. Ya. Yang kedua, at-tariqatu tsaniyah asy-syahadatu 'ala ar-ru'yah. Yang kedua adalah kesaksian atas melihat. Ya. Ya, ini kesaksiannya terhadap prosesi melihat. Bahwasanya dia telah melihatnya. Ya, dia telah melihatnya. Kalau yang pertama, dia langsung melihat. Yang kedua, bukan dia melihat, tapi orang lain yang dia bersaksi dia melihat. Awil ikhbaru anha, atau informasi tentang bahwasanya bulan itu sudah dilihat. Ya. Fayusamu biru'yati 'adlin mukallafin, maka dikerjakanlah puasa disebabkan penglihatan seorang yang soleh yang sudah mukallaf. Adil di sini ini soleh mananya. Ya. Orang yang terpercaya dan mukallaf. Mukallaf ini apa lawannya? Ghair mukallaf, yani sobi, ya, belum baligh, tidak berakal, itu ghair mukallaf. Yang mukallaf adalah sudah baligh dan berakal, ya, baligh dan berakal. Nah, jadi kalau seandainya yang melihat sudah baligh berakal tapi dia tidak sholat, enggak diterima. Karena dia tidak adil. Dia sholat, sudah baligh, dia berakal, tapi suka berbohong. Ya, juga tidak diterima. Baik. Wayakfi ikhbaru bidzalik, maka cukup dengan pemberitahuan dari dia bahwasanya dia melihat hilal. Liqaul Ibnu Umar, disebabkan oleh perkataan Ibnu Umar, tara annasul hilal, manusia saling melihat hilal, artinya satu sama lainnya lebih dari satu orang melihat. Dia informasikan, ambum cali ila manun fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beritahukan kepada Rasulullah, anni ra'aituhu, bahwasanya aku melihatnya juga. Yani Ibnu Umar juga melihat, orang lain juga banyak melihat. Fasama wa amara an-nasa bisiyamihi, lalu Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, rawi Abu Dawud, juga kira Abu Dawud dan yang lainnya, sahih kira Ibnu Hibban dan Hakim. Ini yang kedua. Jadi informasi. Di Merauke orang sudah melihat hilal katanya. Sudah. Berarti kita mengikutinya. Ya, dan itu masuk kepada pembahasan apakah satu negeri penglihatan sendiri dengan negeri daripada yang negeri lain, atau negeri satu negeri sama penglihatannya dengan yang lain. Itu terjadi perbedaan pandang ulama. Apakah negeri Islam semuanya satu, cukup satu penglihatan saja, atau setiap daerah dia punya penglihatan sendiri selama dia di bawah kedudukan penguasaan, kekuasaan. Kalau Indonesia ini banyak matalinya nih, ya, tempat terbitnya banyak, panjang Indonesia. Ya, kalau seandainya Indonesia berbagi, semoga tidak ya, cuma bagi waktunya aja. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Nah, jadi di bawah satu kekuasaan pemerintahan itu boleh satu penglihatan aja sudah cukup mewajibkan kepada seluruhnya. Cara yang ketiga, at-tariqatu tsalitsah, ikmalu iddati syahrir sya'ban 30 yawman, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apa sebabnya? Wa dzalika hinama la yura al-hilalu lailata 30 min Sya'ban ma'a 'adami wujudi ma yamna'u ar-ru'yata min ghaimin aw qatrin aw ma'a wujudi syai' min dzalik. Itu disebabkan ketika hilal itu tidak kelihatan. Kapan? Pada malam ke-30. Bukan malam ke-31. Atau malam ke-32. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak berpuasa di hari hujan tarwih, tidak nampak. Nah. Kok hari lah 2 hari, 3 hari? Ya, nak? Enggak, bukan itu maksudnya. Karena bulan itu 29 hari. 29 hari. Hari itu berakhir dengan tenggelamnya matahari. Lalu berarti setelah tenggelam matahari itu adalah malam ke-30. Nah, di sore hari 29 dengan tenggelamnya matahari, dia otomatis tuh. Matahari tenggelam baru hilalnya kelihatan. Sebab kalau seandainya matahari masih di atas ufuk, bulannya enggak kelihatan. Ya. Kenapa? Karena kalah oleh cahaya matahari. Ketika dia sudah turun di ufuk barat, baru kelihatan hilalnya. Ya, mau pakai teropong boleh. Mau pakai mata telanjang kata orang boleh. Ya. Nah. Itu ada pada sorenya 29. 29 sorenya. 29 sorenya. Yakni malam 30. Ya. Malam 30. Kalau seandainya itu tidak kelihatan hilal, baik itu tidak adanya penghalang, enggak ada awan sama sekali. Ya, tidak ada awan gelap atau tidak ada apa betul-betul bening gitu ya, nggak kelihatan. Kalau bening nggak ada sama sekali yang menghalanginya, tapi tidak kelihatan berarti nggak ada. Atau ada awan. Kalau ada awan kurang lebih kira-kira ada nggak hilalnya? Mungkinnya aja ada. Mungkin aja ada. Karena ada awan yang menghalangi sehingga kita tidak bisa melihat. Makanya hari besoknya itu dinamakan dengan hari apa? Hari apa namanya? Hari syak. Hari ragu. Sehingga ada orang mengatakan, kalau saya tidak kelihatan, seharusnya apa? Dilengkapi menjadi 30. Tapi ada orang yang super hati-hati dan dia keliru. Jangan-jangan hilal itu ada di belakang awan go. Awasin tidak bisa melihatnya. Kalau gitu ambu puasa untuk hati-hati. Janjan lah masuk ke Ramadan. Nah, gitu. Kata Nabi, kata Ibn Abbas, man soma yawma syakkin. Siapa yang berpuasa pada hari ragu? Yakni tanggal 30 Syaban. 30 Syaban itu adalah menyempurnakan bulan Syaban. Ya. Faqat asa Abul Qasim. Dia sungguh telah membangkang kepada Rasulullah. Kenapa? Kenapa membangkang kepada Rasulullah? Karena Rasulullah melarang kita berpuasa sebelum Ramadan. Jangan kalian awali Ramadan dengan satu hari atau dua hari puasa. Nah, dia berpuasa karena ragu-ragu. Boleh jadi orang mendahului puasa Ramadan itu karena keragu-ragunya juga. Ya. Taib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamasyahru tis'un wa 'isyruna yawman. Satu bulan itu 29 hari. Hanya saja bulan itu 29 hari kata Nabi. Fala tasumu hatta taraw. Jangan kalian puasa, enggak boleh puasa. Dilarang oleh Nabi puasa sampai kalian melihatnya. Ya, ini melihat hilal. Taib, sudah kelihatan berarti puasa. Ayo deh, lalu puasalah, wajib puasa selama satu bulan. Wala tuftiru hatta tarawuh. Jangan kalian pun juga berbuka dari Ramadan sampai kalian juga melihatnya. Jadi masuknya Ramadan dengan melihat, keluarnya Ramadan dengan melihat. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Jika seandainya ada awan, tertutup oleh awan, maka takdirkan untuk bulan itu. Makna dari faqdurulah ay atimmu syahra sya'ban 30 yawman. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Lima thabata fi hadith Abi Hurairah fa in ghumiya 'alaikum syahra fa'uddu 30. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, apabila terdapat awan ditutup oleh awan terhadap bulan tersebut, fa'uddu 30, hitunglah menjadi 30 hari. 30 hari cuma, enggak pula lebih dari 30 hari. Jangan pula enggak kelihatannya 2 hari, 3 hari. Ya. Jadi sehari aja cuma. Karena bulan kita 29. Satu hari setelah 29 itu adalah kehati-hatiannya tadi. Karena tidak kelihatan, maka puasa satu, tidak puasa atau lengkapi bilangan 30, maka hari esoknya setelah 30 pasti. Itu pasti bulan, ya. Ya, kita azan dulu baru kita lengkapi. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب kita lanjutkan. والزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر. Puasa Ramadan itu diwajibkan kepada setiap muslim yang mukallaf, yang telah dibebani. Yang mukallaf ini siapa tadi? Baligh, berakal. Qadirin, orang yang mampu. Mampu di sini, yakni dia adalah orang yang mukim, orang yang sehat. Fala yajibu ala kafirin wala yasihu minhu. Tidaklah diwajibkan kepada kafir karena dia bukan muslim. Kalau seandainya dia berpuasa, tetap puasanya tidak sah karena dia bukan mukallaf. Dia bukan muslim. Fa in taba fi athna'i syahr shama al-baqi. Jika dia bertaubat pada pertengahan bulan, maka dia puasa dari sisanya. Baik dia masuk Islam dari orang kafir masuk Islam, atau ada yang murtad kemudian masuk Islam lagi. Ya. Wa la yazmu qada'u ma sabaqa hal kufri. Maka tidak wajib dia mengqadha puasanya yang telah berlalu pada saat dia kafir, karena dia tidak dibebani. Berbeda dengan seorang muslim yang sengaja meninggalkan puasa, maka wajib dia mengqadhanya. Wala yajibu shaumu 'ala shaghirin. Tidak wajib puasa kepada anak kecil. Wa yasihhu shaumu min shaghirin mumayyiz. Puasa dari anak yang kecil yang mumayyiz sah, walaupun dia tidak diwajibkan. Wa yakunu fi haqqihi nafilah. Maka terhadap anak ini puasanya menjadi puasa sunat. Puasa sunat, ya. Berarti dia sudah punya tabungan tuh, tabungan pahala. Walaupun dia belum dibebani. Wala yajibu shaumu 'ala majnunin. Tidak diwajibkan puasa terhadap orang yang gila. Walau shoma 'ala jununihi lam yashiha minhu li'adami niyyah. Kalau seandainya dia puasa saat dia gila, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak punya niat. Ya, karena enggak ngerti dia niat lagi apa. Jadi berarti tidak ada kesengajaan, tidak ada niat. Wala yajibu shaumu ada'an 'ala maridin ya'jazu 'anhu wala 'ala musafirin. Tidak wajib puasa secara penunaian terhadap orang yang sakit yang tidak mampu melakukan puasa. Tidak juga diwajibkan kepada orang musafir. Yang keduanya, wa yaqdiyani hala zawali udhr al-marad was-safar. Dan dia mengqadha puasanya ketika pada keadaan hilangnya uzur yang menghalangnya untuk berpuasa. Apa uzurnya tadi? Sakit dan safar. Ketika tidak sakit lagi wajib dia mengqadha. Ketika tidak safar lagi wajib dia mengqadha. Makanya orang yang sakit berkepanjangan, kapan dia mau mengqadha? Maka dia membayar fidyah. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ya. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia gantilah pada hari-hari yang lain. Wal khitabu bi ijabi shaumi yashmulu al muqima wal musafira was sahiha wal maridha wat tahira wal haidha wan nafasa wal mughma alayhi. Perintah kewajiban puasa itu meliputi seluruh orang. Perintah awalnya khitab, ajakan, ya, ajakan kewajiban puasa itu diarahkan kepada semuanya. Mukim, musafir, sehat, sakit, ya, suci atau sedang haid atau nifas atau orang yang sedang pingsan pun sama-sama semuanya. Fa inna haula kulluhum yajibu 'alaihim shaumu fi dhimamihim bihaitsu innahum yukhatabuna bis-shaum. Maka ke masing-masing mereka ini ada kewajiban yang dibebankan kepada mereka di dalam tanggung jawab mereka untuk mengerjakan puasa, karena mereka adalah yang di panggil untuk mengerjakan puasa. Ya. Liya'taqidu wujubuhum fi dhimamihim. Dalam dia meyakini bahwasanya itu ada kewajiban ada pada diri mereka. Nah, karena ada uzur, maka dia harus mengqadanya. Sakit adalah uzur, haid adalah uzur, nifas adalah uzur. Karena ada udzur yang menghalangi dia untuk puasa, pada saat itu dia tidak bisa puasa. Maka di luar dari itu baru dia, ketika penghalangnya hilang, baru dia wajib berpuasa. Berbeda dengan orang gila. Ya, orang gila tidak dibebani. Karena dia tidak dibebani, tidak ada kewajiban dia mengqadha puasa pada saat gila. Ya, tidak ada mengqadanya. Begitu juga tadi orang kafir, pada saat dia kafir tidak ada pembebanan, khitabnya tidak ke mereka. Ya. Taib, wal azmu ala fi'lihi imma ada'an wa imma qada'an. Kewajiban atau tekad untuk menunaikannya, baik itu secara penunaian pada waktunya atau mengqadanya. Jadi orang mukim wajib puasa. Orang musafir wajib juga puasa. Ya. Tapi bagaimana? Yang mukim adaan, yang musafir qadaan. Ya. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء. Di antara mereka ada yang diperintahkan untuk berpuasa pada bulan tersebut sebagai penunaian pelaksanaan perintah. Maka dia itu adalah orang yang sehat, yang mukim, kecuali orang yang haid dan nifas. Haid dan nifas itu bukan sakit. Ya, dia bukan sakit. Wa minhum man yukhatab bil qada'i faqat. Ya, di antara mereka ada yang diperintahkan untuk penunaian mengqadanya aja. Ya, yaitu orang yang haid dan nifas, wal marid, orang yang sakit, ya, alladzi la yaqdiru ala ada'i shaumi wa yaqdiru alaihi qada'an. Yaitu orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa, maka dia menunaikan, ya, puasanya nanti itu ada sebagai qadha. Wa minhum man yatakhayyar bainal amrayn. Di antara mereka ada yang memilih kedua, apakah ada atau qadha. Ya, dia boleh ada, dia boleh juga qadha. Yaitu musafir atau orang yang sakit. Ya. Apabila memungkinkan dia berpuasa, ya, baik itu dengan agak ada kesusahan, namun tidak, ya, menjadikan dia berbahaya. Orang yang sedang sakit puasa, ada beban nggak? Ada, tapi tidak menjadikan terlalu parah gitu loh. Tapi kalau terlalu parah nggak boleh dia berpuasa. Malahan dia tidak berpuasa lebih afdal daripada berpuasa. Tapi kalau seandainya sakitnya tidak menambah beban sakit, puasanya tidak menambah beban sakitnya. Contoh misalkan sakit gigi, ya, sakit gigi puasa lebih rancak daripada, ya, orang musafir. Dua orang sedang musafir, jangan dianggap puasanya, walaupun naik sama-sama naik pesawat, jangan dianggap fisik mereka sama. Ada yang satu biasa-biasa aja, dia sedang puasa pun enggak apa-apa. Ada satu lagi, ya, malahan sudah tidak puasa pun sudah kecapean. Ya, maka kondisinya berbeda satu sama lainnya. Wa man aftara li'udhrin thumma zala 'udhruhu fi athna'i nahari Ramadan kal musafir yaqdamu min safari wal haid wa nufasa tatuhurani wal kafir idza aslam wal majnun idza afaq min junudihi was saghir yabluq fa inna kullam min haula yalzamu al insaq baqiyat as sawmi wa yaqdihi. Ini khilaf para ulama, tapi syekh di sini memilih siapa yang berbuka karena uzur, kemudian pada uzurnya itu hilang pada siang Ramadan, seperti musafir itu uzur, pagi dia dari Jakarta, ya, tidak karena dia masih musafir dia tidak puasa, lalu datang pesawat makan. Tahu ini ternyata sampai di Padang di rumahnya jam 12 siang. Masih ada uzur bagi dia? Enggak ada. Karena dia sudah mukim. Atau wanita yang haid dan nifas, suci dia di tengah hari. Pagi hari masih makan santap dia, karena masih haid. Tahu-tahunya jam 2 siang, bersih. Ya. Atau orang kafir pagi hari masih kafir, siang hari dia masuk Islam. Atau orang gila pagi masih gila, siang sudah sembuh. Ya. Atau anak kecil siang mimpi basah dia. Ya. Berarti balik dia kan. Maka bagi mereka ini, kata Syekh, wajib menahan dirinya dari waktunya tadi sampai tenggelam matahari. Enggak boleh dia makan dan minum. Ya. Jadi kalau sudah datang dari safar, maka dia tidak boleh makan minum. Lalu siang itu tetap dia ganti, dia qadha. Tapi kenapa dia menahan? Bukankah dia sudah boleh sebelumnya? Ya, boleh. Maka sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa dia menahannya itu adalah ihtiraman, menghargai waktu, karena dia sudah hilang uzurnya tadi. Ya. Sebagian ulama berpandangan berbeda, karena sudah boleh di awal ya sampai akhir. Ya. وَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِدُخُولِ الشَّهْرِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَإِنَ الْمُسْلِمِينَ يُمْسِكُونَ بَقِيَةَ الْيَوْمِ وَيَقُضُونَ الْيَوْمَ بَعْدَ رَمَضَانَ. Begitu juga apabila terbukti dengan datangnya masuknya bulan Ramadan, baru kita ketahui adalah di siang hari. Ternyata kemarin sudah ada yang melihat, tapi dikeragui kesaksiannya, akhirnya diputuskan oleh pengadilan sah kesaksiannya, tapi baru kita dapatkan informasi siang hari besoknya. Ya, maka setelah dapat informasi kita menahan, ya, kita tidak makan dan minum sampai tenggelam matahari. Namun hari itu sudah terhitung hari pertama, dan hari tadi diganti nanti setelah Ramadan. Ya. Wallahu alam, itu adalah pendapatnya Syekh, ya, yang dirajih dalam buku ini. Wallahu alam. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menyikapi tuduhan palsu yang dituduhkan oleh keluarga kita atau orang lain hingga tuduhannya sudah bersifat merendahkan martabat kita? Bagaimana pandangan Islam ketika kita mempidanakan orang tersebut agar orang tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi? Boleh. Ya. Kalau seandainya kita secara damai kita jelaskan tidak juga bisa, lalu tuduhan itu tetap juga dia lanjut, ya, dan dia tidak berhenti kecuali harus dengan melalui proses hukum, ajukan aja proses hukum, dan kita tidak menzaliminya. Ya, kita tidak menzaliminya selama kita punya bukti-bukti bahwasanya dia adalah melakukan tuduhan palsu. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum ilaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan kaum muslimin, amin. Izin bertanya Ustaz, di mana-mana saya mendengar takbir muqayyad di hari tasyrik ini dilaksanakan secara bersama di berbagai masjid. Bagaimana takbir yang benar sesuai dengan sunnah, dan berapa kali takbir yang benar setelah solat sesuai sunnah serta tata caranya? Takbir pada Idul Adha itu ada muqayyad, ada yang mutlak. Mutlak adalah mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan hari Arafah. Ada yang mengatakan sampai Arafah, ada yang mengatakan malam. Kemudian mulailah setelah itu takbir, takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca setelah salam dari sholat. Ya. Lalu bagaimana kita bertakbir? Takbir masing-masing. takbir masing-masing, tidak perlu dipimpin dari imam kemudian takbir keduanya jamaah, enggak. Imam bertakbir, makmum bertakbir. Kalau seandainya serentak, ya silahkan aja. Kan pada saatnya ada, tidak bisa kita kata, eh enggak boleh serentak. Enggak, ya terserah aja. Ya. Nah, tapi tidak dipimpin. Biasanya kan masyarakat kita dibaca dulu oleh imam, kemudian bacaan keduanya oleh makmum. Nah, imam baca terus, makmum baca terus. Ya. Kemudian berapa kali? Tidak ada ketentuan berapa kalinya. Pilih aja witir 3 kayak 5. Ya. Jadi tidak ada ketentuannya, cuma pilih angkanya yang ganjil. Wallahu a'lam. Apakah dalam melakukan ru'yatul hilal harus mengikuti ketentuan ketinggian derajat yang ditentukan? Bagaimana jika orang yang sudah melihat hilal di teropong tapi belum mencapai ketinggian yang ditentukan? Ketinggian yang ditentukan itu adalah imkaniyatul ru'yah. Itu hitungan sebagai hisab. Dihitung. Jika dia derajat 3 derajat itu memungkinkan untuk dilihat. Di bawah dari itu tidak memungkinkan. Itu menurut pendapatnya. Tapi di bawah dari 3 itu bisa dilihat. Kalau memang yang dilihat itu adalah hilalnya, ya sudah. Ya, ya menjadi tidak ada ketetapan sebenarnya. Itu adalah ditetapkan karena perhitungan tadi, hisab. Ya. Nah, jadi kita tidak kembali kepada imkaniyatul ru'yah. Tapi kalau misalkan kita lihat sendiri, ya, 2.5 kadang-kadang bisa dilihat. Wallahu a'lam. Ya, bismillah, barakallahu fik ya ustaz. Kaifa na'rif anna ar-rijal qad kullif, hal alaina nas'alu bi annahu qad ihtalam? Jazakallahu khair. Bagaimana cara kita mengetahui seorang itu sudah dibebani, yakni sudah baligh? Apakah kita tanya angku baligh atau tidak? Pertama, khitab itu, pembicaraan kita itu diarahkan kepada individu, bukan kita yang mencari orang. Ya. Maka dibebankan kepada orang-orang. Ihtilam atau baligh itu ada tanda-tandanya. Untuk laki-laki, pertama mimpi. Boleh jadi tidak mimpi, tapi suaranya sudah mulai berubah. Ya. Dan bulu-buluan sudah mulai tumbuh. Kalau laki-laki, jakunnya mulai keluar. Itu menandakan untuk laki-laki diantara tanda-tanda baligh. Untuk perempuan begitu juga. Perempuan boleh jadi dia mimpi, sebagaimana hadis Ummu Sulaim. Ya, yang kedua mulai itu haid. Ya, mungkin boleh jadi tidak haid, tapi mulai perubahan bentuk tubuh, payudaranya mulai tumbuh. Ya, atau juga bulu-buluan. Maaf, bulu-buluan itu bulu arinya, bulu kemaluan atau bulu ketiaknya sudah mulai tumbuh misalkan. Itu adalah bagian dari tanda-tanda. Kalau laki-laki kumisnya sudah mulai kelihatan, itu adalah bagian dari tanda-tanda baligh. Ya, laki-laki kalau suaranya lah mulai tidak stabil, baliang suaranya, aku lah mulai baligh. Enggak perlu kita nanyakan, lah mimpi itu alun. Enggak perlu. Dari situ kita sudah tahu bahwasanya dia sudah baligh. Jadi ada tanda-tanda yang lain, ya, tidak hanya mimpi saja. Assalamualaikum Buya, saya dari Ampe Angke. Tanya Buya tentang sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sholat berjamaah, makmumnya hanya satu. Kalau sekiranya imam batal wudhunya, apakah makmum tersebut terus sholatnya dan bagaimana yang betulnya? Sebelumnya saya mohon maaf karena bertanya tidak dalam waktu live. Dan terima kasih atas perkenanmu ya. Wah, ini pertanyaan sebelumnya nih. Taib, gak apa-apa, tadi terhapus sedikit. Kalau seandainya makmumnya satu orang, imamnya batal wudunya, maka yang menjadi imam siapa? Ya, tentu diteruskan oleh makmumnya. Dia kasih kode menjadi dia meneruskan. Kan dia sholat sendirian dulu tuh. Lalu imam yang batal tadi dia pergi berwudu, kemudian dia menjadi makmum. Ya, menjadi makmum bagi makmum yang sudah didelegasikan menjadi imam. Tapi kalau dia tidak delegasikan jadi imam, dia sholat sendiri lanjut, enggak boleh dijadikan sebagai imam. Ya, karena dia adalah makmum, bagaimana menjadikan menjadi imam? Lalu kalau dia menyuruh, dia sudah batal. Ya, tadi tidak sampaikan sebagai wah, pas habis sholatnya dia tidak berikan tujuannya tadi untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi setelah dia sholat dia arahkan kepada dia batal, dia suruh makmumnya melanjutkan jadi imam. Apa maksud dari bodoh dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 72 Ustaz? Yani inna aradna al-amanata 'ala samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala katakan kami berikan amanah ya kepada langit, bumi dan gunung. Langit, bumi dan gunung tidak mau memikul amanah. Dan mereka kasihan, tidak mampu. Tapi taunya manusia yang mengambilnya. Manusia yang mengambil amanah. Nah, lalu ditutup innahu. Ya. Bahwasanya manusia itu adalah orang yang banyak melakukan kezaliman dan banyak kebodohan. Ya, amanah itu adalah tanggung jawab. Kalau seandainya kita tidak hati-hati, kita akan jatuh kepada menzalimi diri kita sendiri atau menzalimi orang lain, ya, karena ketidaktahuan kita. Akhirnya kita mudah untuk memikul amanah. Ternyata dalam proses pelaksanaan amanah kita tidak bisa amanah. Wallahu a'lam. Jahulan, ya, ini bodoh, kurang berilmu, tidak berilmu. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon semoga Allah menjaga Buya dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, apakah berdosa jika ada seorang akhwat naik gojek namun tidak keinginannya, dia ragu untuk naik atau enggaknya, di dalam hati kecilnya dia tahu itu tidak boleh karena sudah dipesan oleh suami kakaknya dan sudah terlanjur dipesan dan datang qadarullah dia naik selagi di atas motor dia beristighfar, apakah hukumnya? Naik berbeda antara suami laki-laki perempuan yang tidak mahram di atas satu kendaraan motor ya, itu tentu mau tak mau itu adalah enggak boleh, haram, karena dia bukan mahramnya. Kemudian sudah pasti dia berduaan. Ya. Maka kalau ini sudah kita berusaha untuk menghindar hal yang demikian. Wallahu a'lam. jika kita dikasih amanah memegang jabatan pada suatu organisasi tanpa persetujuan kita, lalu kita mengundurkan diri dari jabatan itu, apakah itu disebut kita tidak amanah? Apakah itu disebut kita tidak amanah, Ustaz? Yang lebih tahu terhadap diri kita adalah kita sendiri. Kemampuan kita, kita yang tahu. Kalau memang kita ditunjuk tanpa diminta persetujuan kita dulu, kita lihat mampu gak kita menjalankan atau tidak. Kalau seandainya kita tidak mampu dan memang kita tidak mampu untuk itu, lebih baik kita mundurkan diri daripada kita ya tidak amanah nantinya. Malahan ketika kita tetap menjalankan menjabat jabatan itu sementara kita tidak menunaikan hak-haknya, itulah yang tidak amanah. Bukannya dalam mengundur diri tidak amanah. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.